Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi al ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin darhtahirin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma wa atina al-hikma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutakabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. Allahumma arzuqna tauba qabla al-maut wa syahada inda al-maut wal jannata ba'da al-maut walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati para pecinta, para perindu kemuliaan, para perindu majelis ilmu, jamaah Masjid Al-Falah, Masjid Agung Al-Falah, Sungai Jawi, Pontianak, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita barusan saja melaksanakan bersama-sama sholat maghrib berjamaah di Masjid Agung ini, dan juga berzikir berjamaah, berdoa berjamaah. Lalu kita lanjutkan lagi rutinan taklim setiap ba'da maghrib di Masjid Agung ini. Sebelum kita memulai, saya mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada hadirin agar mari bersama-sama kita berniat iktikaf di masjid ini, agar duduknya kita, diamnya kita di masjid ini sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian rutin kita hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kita akan membahas sedikit tentang yang lagi ngetren saat ini, yaitu aplikasi yang bisa membuat wajah seseorang yang muda jadi tua. Soalnya banyak yang DM saya di medsos maupun di fanpage Al-Bahjah, bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya. Guru kami Buya Yahya, guru kita semua sudah menjelaskan, tapi barangkali ada dari jamaah di sini yang mungkin belum mengetahui jawabannya. Jadi sekarang lagi ngetren aplikasi, mungkin jamaah sudah tahu semua, yang muda jadi tua. Orang tua pengen muda ya. Ini kebalikannya, muda pengen jadi tua. Jadi wajahnya jadi keriput, jadi beruban, kerut-kerut wajah tuanya jadi kelihatan. Itu bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan haram. Banyak tulisan-tulisan yang tersebar di medsos, baik di WhatsApp, baik di Facebook, haram dengan mengutarakan hadisnya begini, begini, begini, begini. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yal'an man yughayyiruna khalq Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu yang disebarkan melalui medsos. Maka jawaban kita adalah, bagi yang mengatakan, sebelum kita menjawab face app, namanya itu face app ya, aplikasinya mengubah wajah dari muda menjadi tua, dari hitam menjadi putih, sebenarnya ini udah lama sebenarnya aplikasi itu, cuman ngetren aja sekarang. Sebelum kita membahas itu, kita harus kembali dulu ke dasar awalnya, dasar permasalahannya adalah apa? Foto dulu. Sebelum kita membahas bolehkah mengubah foto, kita harus membahas hukum foto itu bagaimana. Hukum foto itu duluan. Ini yang harus kita bahas. Ada yang mengatakan haram. Kalau mengatakan foto haram ya jelas, berarti yang setelah foto juga haram, termasuk mengubah wajah, termasuk mengedit wajah, jelas tidak perlu dibahas lagi. Ada beberapa sekelompok orang mengatakan foto haram. Karena apa? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang membuat ciptaan seperti ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti membuat patung, lukisan dan lain sebagainya. Memang ada hadisnya. Tetapi di dalam mayoritas ulama kita, khususnya kita Ahlus Sunnah Jamaah bermazhabkan Asy'ari, kita mengatakan foto enggak haram. Kenapa enggak haram? Karena foto itu bukan melukis, bukan. Bukan membuat ciptaan Allah, bukan. Bukan membuat ciptaan seperti ciptaan Allah, bukan. Itu hanya ciptaan Allah, hanya saja diabadikan, dimomenkan dalam sebentuk kertas atau dalam sebentuk gambar. Jadi bukan kita menandingi ciptaan Allah. Kalau menandingi ciptaan Allah, itu beda lagi pemahamannya, panjang lebar lagi itu. Seperti membuat patung, membuat lukisan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang dikatakan ulama, bahwasanya yang tidak diperbolehkan di dalam foto adalah jika foto tersebut, jika di dalam lukisan atau di dalam gambar atau dalam buatan patung atau pahat itu, jika seandainya ditiupkan roh dia hidup, maka itu tidak diperbolehkan. Contoh misalkan kita foto satu aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, foto besar atau patung. Seandainya ditiupkan roh, hidup gak dia? Dia akan hidup karena bentuknya sempurna. Tapi kalau misalkan ada orang fotonya hanya separuh badan. Seandainya ditiupkan roh, hidup gak patung tersebut? Foto orang tersebut gak bakalan hidup. Karena gak ada orang hidupnya separuh badan. Foto hanya kepala saja. Atau gak ada kakinya atau gak ada tangannya. Seandainya ditiupkan roh, dia gak akan hidup normal. Atau dia gak bisa hidup. Maka ini dikatakan ulama gak apa-apa. Tapi kalau misalkan ditiupkan roh, dia hidup secara normal, itu yang tidak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi lebih enak ambil pendapat ulama yang pertama saja. Bahwasanya foto bukan dalam rangka menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan. Jadi boleh dalam mazhab kita boleh, walaupun ada pendapat ulama khususnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu keras. Ulama-ulama mazhab Abu Hanifah mengatakan enggak boleh foto seperti di India. India itu mazhabnya Abu Hanifah. Mereka enggak boleh karena wajar, karena di sana foto itu disembah. Foto itu disembah di sana. Kalau kita kan tidak, di Indonesia kan tidak, hanya diabadikan di momen kan saja. Maka kita mengambil pendapat foto boleh. Selama foto tersebut bukan foto yang membuka aurat, yang na'udzubillah membangkitkan hawa nafsu, atau foto-foto yang tidak senonoh, tidak apa-apa. Tapi kalau fotonya membuka aurat, kalau untuk dirinya sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau foto yang membuka aurat dipajang di ruang tamu, datang tamu melihat, ya sama aja berarti. Membuka auratnya di depan bukan mahram. Tapi itu kan faktornya faktor insidental. Faktor luar daripada faktor hukum asal. Hukum foto asalnya boleh, hanya saja dikarenakan di dalam foto itu dia membuka aurat, sehingga orang yang lain melihatnya itu dengan syahwat atau melihat auratnya, maka haram dikarenakan ada orang lain atau dikarenakan dia membuka auratnya. Bukan mempengaruhi hukum asal foto tersebut. Nah itu hukum tentang foto. Lalu bagaimana tentang mengubah foto, mengedit foto dari muda menjadi tua? Ada hadis, ada riwayat Allah melaknat orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam memahami hadis itu kita itu harus jeli. Harus apa? Nanti kalau kita tradisi pesantren itu ada namanya bahthul masail. Nanti ada tahqiqul manat, ada tanqihul manat. Jadi redaksi dalilnya itu dibaca betul-betul. Maksudnya yang tidak boleh diubah itu ciptaan Allah itu apanya? Ternyata ulama membahas juga hadis tersebut. Masya Allah, luar biasa ulama itu. Semuanya dibahas. Ulama membahas, ternyata yang dimaksudkan yang riwayat itu, yang beredar, saya enggak hafal soalnya hadis itu. Itu yang tidak dibolehkan adalah mengubah ciptaan Allah secara langsung. Ini misalkan nih, kita, ini manusia, kita ciptaan Allah. Kita ubah telinga, kita bolongkan. Lidah dibelah dua. Ada kan manusia-manusia yang aneh-aneh itu pengen jadi hewan, jadi kadal, dioperasi. matanya ditindik, diubah, rambutnya diubah, hidungnya diubah, di apa, dibor, terus tato, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ditato, di tahapalah, dipirangkan. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau foto, itu kan kita bukan mengubah ciptaan Allah, kita hanya mengubah foto. Yang diubah bukan ciptaannya, yang diubah fotonya. Fotonya diubah, fotonya diedit, orangnya dia asli berubah apa tidak? Enggak berubah. Fotonya kita ubah dari hitam menjadi putih. Orang aslinya putih apa tetap hitam apa menjadi putih? Tetap hitam. Maka enggak apa-apa, kata ulama dalam hal ini tidak apa-apa. Maka setelah kita memahami secara sederhana, sebenarnya boleh-boleh saja mengedit wajah asalkan dengan memenuhi beberapa syarat. Satu, mengedit tersebut tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang. Kita edit wajah orang lain merasa sakit hati, terganggu. Ya. Ya kalau ini berarti tidak boleh. Yang kedua, boleh mengedit wajah, boleh memakai aplikasi pengubah wajah dengan catatan kedua, tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat di dalamnya. Seperti misalkan pakai baju diedit jadi enggak pakai baju. Atau misalkan apa namanya? Enggak senonoh lah misalkan. Atau sampai melecehkan agama Islam. Ini yang haram, tidak boleh. Jadi boleh memakai aplikasi mengubah wajah dengan dua syarat. Satu, tidak menyinggung hati orang lain. Padahal kan ada aplikasi wajah yang dipotong digabungan ke kuda, digabungan ke kambing. Jadiin satu dengan sapi. Tersinggung marah, haram. Yang kedua, boleh selama tidak ada unsur-unsur melanggar syariat Islam. Seperti membuka aurat, melecehkan agama, dan lain-lain sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi boleh. Dalam apa namanya, menurut pendapat yang enak, boleh. Selama dua syarat tadi dijaga. Tetapi, ulama mengambil pendapat hati-hati. Lebih baik ditinggalkan. Tidak ada manfaatnya juga. Ngapain juga kita wajahnya ditua-tuakan. Lebih baik ditinggalkan. Selama bisa ditinggalkan, ditinggalkan. Tapi kalau ada keluarga-keluarga kita, sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita, memainkan menggunakan aplikasi tersebut, ya sudah ambil pendapat ini. Boleh selama dua syarat tadi apa namanya terpenuhi mengedit-edit wajah. Kadang dulu ada foto orang lagi duduk di kursi diedit dipotong ditaruh di na'udzubillah ditaruh di atas Ka'bah, ini kan penghinaan Islam. Ada orang lagi di apa namanya di pantai, ya kan, lagi pakai celana renang doang diedit ditaruh di dalam masjid. Tentu ini bisa bikin heboh, ini haram. Kalau dua syarat tadi terpenuhi, tidak apa-apa. Tapi lebih baik ditinggalkan. Karena manfaatnya tidak ada. Kadang kita kepengen tua seperti itu, ternyata Allah kasih wajah lain. Kan Allah alam, kita tidak tahu. Orang tua aja pengen muda, ini yang muda pengen tua. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua dari kejadian maraknya aplikasi tersebut, jangan percaya jodoh lewat Facebook. Ini kadang kawin, perkawinan, ketemunya di mana? Di Facebook, Pak Ustaz. Kamu mau sama dia? Cantik, Pak Ustaz. Ya, fotonya. Rupanya fotonya diedit pakai aplikasi. Di Facebook putih, ketemu hitam. Di Facebook hidung mancung, pas ketemu, jongkok. Di Facebook cantik. Ternyata di dunia nyata sumbing orangnya. Nah, makanya dari kejadian viralnya aplikasi tersebut, jangan sampai kita percaya dengan jodoh-jodoh yang di Facebook-Facebook itu. Ulama-ulama dulu tidak ada jodoh yang ketemu di Facebook, tidak ada. Pakai syariat Islam, ketemu di dunia nyata, apa namanya, ta'aruf sesuai syariat Islam, itu yang dibenarkan. Bukan lewat Facebook, lewat message-message lain, itu banyak edit-editan semua itu. Karena di Facebook, alim, soleha, pengik kerudung, ternyata pas ketemu, editan. Ini yang bahaya. Nah ini tentang maraknya apa namanya viralnya aplikasi yang sedang viral sekarang ini. Jadi jawabannya seperti itu. Selama masih bisa dihindarkan, kita hindarkan. Tapi kalau soalnya kenapa dihindarkan? Karena ada ulama yang mengatakan haram. Tapi kalau ada keluarga kita, saudara-saudara kita yang menggunakan aplikasi itu, kita ambil pendapat ini sambil kita menasihatkan mereka. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian hadis Ibn Abi Jamrah. Kita masuk ke dalam Kitabul Ilm, membahas tentang bab ilmu. Hadis yang ke-13 kalau di dalam kitab ini. Tapi kalau di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin. Amin. Ila qawlihi an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Siapa manusia yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Siapa dia? Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Kita kalau di mobil, siapa yang paling berbahagia di dunia ini? Orang yang punya rumahnya besar mungkin. Itu definisi ahli dunia. Orang yang punya mobil besar. Tadi menurut ahli iman, siapa yang paling bahagia? Orang yang hatinya tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rumah kecil, motor biasa, enggak, tapi dia seakan-akan menjadi manusia terkaya di dunia karena cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rumah besar tapi enggak betah di dalam rumahnya, berarti dia bukan orang kaya. Laisal ghina man katsaratul amwal, laisal ghina man katsura amwaluhu, walakinnal ghina minan nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mendefinisikan. Kadang definisi Nabi itu berbeda dengan definisi kita. Tapi ternyata definisi Nabi itu yang lebih tepat dipakai untuk dunia ini. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, kata Nabi. Laisal ghina man katsura amwaluhu. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Walakinnal ghina. Tapi orang kaya itu adalah ghina nafsi. Yang kaya jiwa. Cukup dia. Alias qona'ah. Kadang orang pintar itu apa sih? Pintar lu, wah cepat ya, cerdas, juara terus. Kalau bisnis, gol terus, ya kan? Kalau lomba, menang terus. Kalau pemilu, menang terus, misalnya. Cerdas itu, bukan. Nabi enggak definisikan seperti itu. Al-Qayyis, kata Nabi, orang yang cerdas adalah mandana nafsuhu lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati nanti. Itu orang cerdas. Kata Nabi, bukan kata saya. Jadi lebih enak definisi gini. Daripada definisi orang cerdas adalah orang yang juara terus. Yang gak pernah ketinggalan kelas. Udah, orang cerdas orang yang menyiapkan dirinya untuk persiapan setelah kematian. Ya kalau definisi cerdas kayak tadi, nanti orang-orang yang lahirnya cacat, yang IQ-nya rendah, gak cerdas-cerdas. Itu hebatnya Nabi SAW dalam mendefinisikan sesuatu. Ini siapa orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi SAW dari kiamat? Siapa orang? Kita pengen tahu orang yang bisa mendapatkan syafaat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Aku sudah menyangka ya Abu Hurairah, an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Tidak ada seseorang pun yang bertanya kepadaku ahadun awwala minka, seorang pun selain dirimu duluan. Enggak ada satu orang pun sebelum kamu yang bertanya tentang ini kecuali kamu duluan. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, dikarenakan aku melihat pada dirimu ada perhatian terhadap hadis ini. Jadi orang yang pertama kali bertanya tentang orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kalau di Pontianak, saya lihat pengalaman majelis termasuk kawan-kawan lah ya. Kalau giliran pertanyaan, lama semua. Susah. Tapi kalau misalkan di apa namanya? Di beberapa tempat di Jawa, rebutan apa namanya? Untuk bertanya. Padahal bertanya itu dianjurkan di dalam majelis ilmu. Makanya ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia masuk ke dalam suatu kota, seminggu kemudian keluar dia. Ditanya, ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa kau keluar dari kota ini? Kata beliau, aku masuk kota tersebut, satu pun tidak ada yang bertanya kepada saya. Satu orang pun tidak ada yang bertanya. Ngapain saya lama-lama di sini? Berarti tidak ada semangat, penduduk kota itu tidak ada semangat ya untuk hadir majelis ilmu. Malah dia keluar. Tapi alhamdulillah Pontianak, lumayan lah. Banyak juga majelis taklimnya, banyak juga yang bertanyanya. Kan? Harusnya seperti itu. Nah, seperti ini. Jika ada pengajian, bertanya. Lihat dulu ngaji sama guru kita. Kalau enggak bertanya itu, kita dimaluin sama Habib Segep Baharu. Karena bertanya itu menunjukkan keseriusan seorang murid. Tapi tentu pertanyaan yang masuk akal. Jangan bertanya-bertanya yang aneh-aneh, minta amalan lain, itulah ya. Nah, ini Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari dalam jiwanya. Jadi orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Tunggu dulu, belum selesai pembahasan. Ini kan mengucapkan kalimat la ilaha ill. Apa kita cukup la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, cukup gitu. Nanti kita dapat syafaat hari kiamat. Enggak. Makanya di hadis ini dimasukkan oleh musannif di dalam bab ilim. Kitabul ilim. Kita membahas bab ilmu. Loh, kok bab ilmu kok nyambungnya kalimat la ilaha illallah? Harusnya la ilaha illallah masuk ke dalam bab tauhid. Loh, kok masuknya ke bab ilmu? Nah, maksud daripada hadis ini, tidak hanya cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tapi harus mempelajari maknanya. Jadi orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW nanti dari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan orang yang memahami, merenungi, mempelajari kalimat tersebut. Enggak cukup kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak bisa, enggak cukup. Untung-untungan itu mah. Jadi mempelajari kalimat la ilaha illallah. Enggak sembarangan, Pak, mempelajari kalimat la ilaha illallah. Al-Habib Abdurrahman bin Faqih, salah satu murid daripada Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah 10 hari enggak selesai-selesai. Orang dulu itu pengajiannya tiap hari, kita 2 minggu sekali. Itu pun setengah jam bainal isyain. Orang dulu pun 2 jam, 3 jam, 4 jam. 10 hari enggak selesai-selesai. Kalau kita ngaji la ilaha illallah seperti Abu Abdurrahman, berapa tahun mungkin selesai. Beliau setiap hari, setiap pengajian berjam-jam, 10 hari enggak selesai. Kenapa? Saking dalamnya makna atau saking dalamnya kajian yang harus dikaji di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya banyak ulama mengarang tentang keutamaan la ilaha illallah. Banyak ulama yang mengkaji tentang makna la ilaha illallah. Banyak ulama karangannya ribuan jilid, ribuan kitab, bukan pula ribuan, tentang mencari kandungan isi la ilaha illallah. Maka ini kalau cocok ini saya enggak bahas panjang lebar karena ini cocoknya ulama-ulama tasawuf yang bahas. Kita kan ngaji hadis, tapi sebelum kita sampaikan la ilaha illallah. Banyak yang datang kepada Al-Fagir, Habib minta amalan, minta zikir, minta anu. Istri sampai afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Ngamuk dia. Loh, afdalu dzikir itu apa? Afdal, paling afdalnya, paling utamanya. Zikir, zikir. Fa alam ketahuilah annahu yaitu la ilaha illallah. Jadi afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Kita sibuk baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Banyak lama ini saya dapat dari Kiai Fulan. Ini saya dapat dari Syekh Fulan. Ini saya dapat dari Habib Fulan. Oh, macam-macam, Beb. Tapi afdolnya zikir enggak pernah dibaca. Salah. Afdolnya seperti kendaraan. Kita sibuk aksesoris motor, aksesoris. Tapi olinya enggak pernah diganti. Pambelnya enggak pernah dicek. Bensinnya enggak pernah diisi, ya apa gunanya aksesoris? Kalau LED-nya enggak pernah diganti, rusak nanti. Samalah dengan zikir yang lain. La ilaha illallah itu seperti olinya jiwa, olinya hati. Nah, kalau kita enggak pernah membersihkan hati, enggak pernah ngisi oli di dalam tubuh kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Ya percuma kita mengaksesoriskan badan kita. Kering hati ini. Kering. Makanya alhamdulillah di masjid ini selalu setiap habis sholat diajak oleh imam afdhalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama makin cepat. Itu salah satu ajaran dari para tarekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya enggak bisa, soalnya harus pakai anu itu, ijazah itu. Harus baiat kepada tarekatnya. Tarekat apa itu? Tijaniyah apa Qadiriyah itu? Tijaniyah ya, Pak Haji. Tijaniyah. La ilaha illallah. Termasuk guru saya almarhum Syekh Abdurrahman Faluga itu zikirin. Tak harus baiat. Ya lah kuliah yang penting saya tak ikut tarekat Pak Ustaz. Boleh enggak? Boleh. Tarekat itu kan cuma cara. Cara bacanya begini. Kalau ikut tarekat Naqsabandiyah, cara bacanya begini. Kalau ikut tarekat ini, cara bacanya begini. Kalau ikut tarekat ini, cara bacanya begini. Waktunya ini, bacanya sekian, caranya begini. Tarekat sama. Yang penting tujuannya satu. Sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan tarekat itu. Biar kita sampai kepada Allah. Kadang kita ini buta. Kita mau ke Singkawang, gak tahu jalan. Apa yang terjadi? Sesat. Gak ke Singkawang, keputus sibau larinya. Sekarang gak tahu jalan. Biar sampai bagaimana? Sewa supir yang tahu jalan. Kita tinggal duduk doang di mobil. Supir yang bawa. Sampailah kita ke Singkawang. Udah. Datang masuk mobil, tidur, mata pejam, sampai Singkawang. Sama tarekat seperti itu. Kita ini kadang bingung. Mau sampai kepada Allah itu caranya bagaimana? Mau sampai kepada Allah itu gimana caranya? Tidak tahu caranya Pak Ustaz. Zikir ini banyak. Ada la ilallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allah Akbar. Ada astagfirullah, ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah, wallahu akbar. Ada salawat, macam-macam. Apa yang saya baca? Bagaimana cara baca? Bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana cara meresapinya? Ada guru. Nama gurunya Mursyid. Mursyid Tarekat. Setiap tarekat ada ciri khas masing-masing. Tarekat ini ngambil zikir ini. Tarekat ini ngambil zikir ini. Termasuklah tarekat Tijaniyah. Ngambil la ilaha illallah. Cara bacanya begini. Bacanya sekian kali. Waktunya diatur. Karena kalau gak diatur nanti amburadul. Sekena hati kita aja bacanya. Waktu kosong baca. Masih mending sih daripada gak anu. Tapi begitu kita ikut tarekat, teratur. Waktu ini khusus zikir. Waktu ini khusus bekerja. Barulah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita yang enggak ikut tarekat ini bisa sampai? Bisa, cuman ya lama. Yang penting ngaji aja. Tapi kalau enggak pernah ngaji, enggak ikut tarekat, enggak sampai kepada Allah, susah, bukan mustahil, susah. Mau sampai kepada Allah tanpa ngaji, tanpa guru, tanpa pembimbing, susah. Nah, termasuklah la ilaha illallah ini harus dikaji. Siapa yang mengaji? Kita. Kepada siapa kita mengaji? Kepada yang paham. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya itu luar biasa, Pak. Dari kalimat la-nya lalu ilahanya, ilahun Tuhan. Siapa itu Tuhan? Mengapa harus ada Tuhan? Kenapa dia harus disembah? Kenapa kita diciptakan? Untuk apa kita ini diciptakan? Dari apa kita diciptakan? Kemana kita akan kembali? Lalu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Nah, ini udah dalam dah makna ini. Makanya banyak orang error ngaji tasawuf itu. Karena ilmunya enggak nyampe, tapi terlalu mendalam. Makanya harus dua, sebelum ngaji tasawuf itu ngaji fikih dulu. Kata ulama, man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang ngaji fikih enggak ngaji tasawuf fasik dia. Wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Orang ngaji tasawuf tapi enggak ngaji fikih, zindik dia, lebih parah lagi. Zindik di atas fasik. Ngaji tasawuf enggak ngaji fikih, zindik. Ngaji fikih enggak ngaji tasawuf, fasik. Jadi enak gimana? Dua-duanya. Fikih ngaji, apa tasawuf juga enggak ngaji. Tapi kadang kita ini terbalik. Tasawuf, Masya Allah. Giliran ngaji fikih, pusing balak lah. Tahap lah disebut khusus syarat lah, tujuh lah. Yang membatalkan sepuluh lah. Pening balak. Bagus aku ikut zikir lah. La ilaha illallah. Salah, Pak. Dua-duanya harus dikaji. Fikih juga ngaji, tasawuf juga ngaji. Barulah sempurna. Tapi kita, tasawuf. Wah, tasawuf ini tuh zikir. Allah, Allah. Nangis. Aduh. Sholatnya enggak sah. Kenapa? Dia enggak tahu yang membatalkan sholat. Ya percuma, enggak sampai-sampai akhirnya. Jadi dua-duanya harus dikaji. Fikihnya dikaji, tasawufnya dikaji. Ngaji fikih, enggak ngaji tasawuf, salah juga. Nanti Allahu Akbar, yang penting aku sah. Terserah lambok khusyuk, tak ada, yang penting sah. Sah memang, dia enggak melakukan hal yang membatalkan sholat. Ya, tapi enggak dapat pahala, karena dia enggak ngaji tasawuf. Dia enggak tahu siapa di hadapan dia. Dengan siapa dia berhadapan? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berhadapan dengan Allah itu? Bagaimana? Itu dikajinya di tasawuf. Enggak ada ngaji di fikih. Fikih enggak bahas bagaimana kau berhadapan dengan Allah. Enggak bahas itu. Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana pahalanya? Enggak dibahas fikih. Ngajinya di tasawuf. Tasawuf juga enggak bahas yang membatalkan sholat. Ini kalau bergerak 3 kali bagaimana? Kalau buang angin, buang air dalam sholat bagaimana? Ini batal apa tidak? Wudunya bagaimana? Tidak ada tasawuf. Makanya Imam Ghazali dikenalnya memang ahli tasawuf. Kitabnya banyak. Yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Ada Minhajul Abidin. Ada Bidayatul Hidayah. Kitab-kitab yang lain. Sebenarnya beliau itu juga ahli fikih. Sebelum beliau pakar tasawuf, beliau sudah pakar fikih duluan. Nama kitabnya, ada kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz yang kecil, 1 jilid. Fikih. Ada namanya Al-Wasit. Al-Wasit di atas si Al-Wajiz, 2 jilid. Ada lagi di atasnya lagi, Al-Basit. Berjilid-jilid. Fikih semua itu. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Baru setelah mendalami fikih, beliau mendalami tasawuf. Dan mengarahlah kitab yang fenomenal. Ihya Ulumuddin. Jangan terbalik. Tasawuf dulu baru fikih. Error akhirnya. Baruklah sholat tak perlu gerak. Yang penting eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik. Ngapa gua tak sembahyang? Sholat itu kan mengingat Allah. Aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, udah orang azan kita cukup ingat Allah selesai. Yang penting ingat Allah. Ngapain kita rukuk sujud ini itu? Itu terlalu mendalam itu. Padahal dalam fikih diatur Rasulullah aja orang yang paling ingat dengan Allah tetap sholat sebagaimana umumnya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Tentang makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya. Dengan kalimat la ilaha illallah itulah kita hidup. Wa alaiha namut. Dan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat itulah kita akan mati. Wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dan dengan kalimat itulah kita akan dibangkitkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka begitu lahir, langsung azankan anak. Iqamatkan. Telinga kanan, telinga kiri. Sebutkan nama Allah. La ilaha illallah. Begitu mati kita. Begitu mati. Usahakan. Kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat. La ilaha illallah. Siapa yang mentalkinkan? Anak kita. Siapa yang membisikkan? Cucu kita, istri kita. Bukan Pak Ustaz. Salah. Kalau urusan sholat, Pak Ustaz. Tapi kalau urusan jenazah, keluarga. Mengapa keluarga? Karena mereka lebih ikhlas di dalam mengucapkannya. Sehingga lebih mudah diterima. Bukan Pak Ustaz. Nah, begitu juga salat jenazah. Anaknya. Jangan Ustaz. Jangan Habib Ali. Habib Ali takut sama jenazah. Cari Ustaz lain aja. Kalau bisa anaknya. Nah, dibisikkan kalimat. Dan insyaAllah di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan ucapan kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minta kalau bisa setiap sholat tambah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Minta sama Allah. Setiap penuh. Dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terbalik. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Cukup insyaAllah. Sudah isya ya. 2 menit lagi. Kayaknya tanya jawab pun tak cukup. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga kita semuanya bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana kajian kita di maghrib ini, kita bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat nanti. Di bawah bendera kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Falah semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan cabutlah nyawa kita, ya Allah. Cabutlah roh kami dalam keadaan hati dan lidah kami. Bisa mengucapkan kalimat yang agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semuanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala ahlihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi siril Fatiha. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya diri saya sendiri. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan radio dakwah kami, radioku 88,0 FM. Ingat, radioku 88,0 FM menghadirkan kajian yang sejuk di rumah tangga kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.